Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين ينصرفتي ما سيح كذا pada ucapan مصنف Wahul Imam Abu Uthman Sabuni rahimahullah wa ya'taqidu ahlu sunnati annal mu'min wa in adnama dhunuban kathira saghair kanat aw kabair fa innahu la yukaffar biha. Bahwa ahlu sunnah ashabul hadith berkeyakinan seorang mu'min kalaupun dia berdosa dengan dosa yang banyak, apakah dosa besar ataupun dosa kecil, dia tidak dikafirkan. Ini khairun na'azukumullah, pembahasan yang sungguh sangat penting. Harus kita pegang benar-benar prinsip kaum mukminin, para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dikafirkan dengan dosa-dosa. Demikian pentingnya masalah ini, karena biasanya salah pemahaman dalam masalah ini akan memunculkan gerakan-gerakan ekstrim, gerakan-gerakan teror, gerak-gerakan yang dalam bentuk pembunuhan kaum muslimin, pembantaian kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan seterusnya. Artinya akibatnya sangat fatal. Dan kita sampai dalam syarahnya pada ucapan Syekh Rabi Hafizahullah bahwa ahlu sunnah wasatun, ahlu sunnah tengah-tengah, daiman baina firaqil ummah. Ahlu sunnah selalu di tengah-tengah, yang paling bijaknya di antara seluruh firqah-firqah, khususnya dalam masalah yang sedang kita bahas, masalah takfir, masalah mengkafirkan kaum muslimin. Tengah-tengah antara murji'ah dengan khawarij. Murji'ah yang menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga berbuat dosa apapun imannya tetap sempurna. Sedangkan khawarij sebaliknya, menyatakan seorang yang berbuat dosa maka dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, ila akhirih. Kata beliau, asyahid, annahum la yadhribuna an-nusus ba'daha bi ba'd kama yaf'alu ha'ula wa ha'ula. Ahlus sunnah tidak membenturkan nusus, dalil-dalil antara yang satu dengan yang lain. Tidak membenturkan antara dalil-dalil wa'id dengan dalil-dalil wa'ad. Sudah disinggung kemarin bahwasanya mereka terjadi berbagai macam kesesatan-kesesatan karena mereka tidak bisa membedakan mana wa'ad, mana wa'id. Dan mereka memisahkan antara keduanya. Kemudian membenturkan antara keduanya. Antara ayat-ayat yang bersifat wa'id, ancaman-ancaman, dan ayat-ayat yang bersifat wa'ad, janji-janji. Allah akan mengampuni dosa, Allah akan memaafkan, Allah ghafurur rahim. Ini ayat-ayat yang bersifat wa'ad, janji-janji. Sedangkan ayat yang bersifat ancaman, barang siapa yang berbuat begini akan diazab dalam neraka jahannam selama-lamanya. Barang siapa yang begini maka dimasukkan dalam neraka jahannam. Ini barakallahu fikum, ayat wa'ad dan wa'id. Mereka tidak bisa membedakannya. Akhirnya yadribuna ba'daha bi ba'd. Hanya mereka membenturkan yang satu dengan yang lain. Adapun ahlus sunnah tengah-tengah di antara mereka. Berpegang dengan yang ini dan berpegang dengan yang itu. Berpegang dengan dalil-dalil wa'id dan berpegang juga dengan dalil-dalil wa'ad. Al-Murji'ah, adapun Murji'ah, yata'allaquna binususil wa'di wa yataghafaluna an nususil wa'id. Adapun Murji'ah, mereka berpegang dengan dalil-dalil yang bersifat janji-janji baik. Kemudian mereka melalaikan nas-nas, dalil-dalil yang sharih, yang tegas tentang ancaman-ancaman. Allati ja'at fi haqqi ahli al-kaba'ir. Yang datang ancaman itu tentang atau terhadap orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam pendosa-pendosa yang melakukan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar di antaranya Allah katakan tentang pemakan harta anak yatim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta-harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka memakan di perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Satu ayat saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa batilnya pendapat Murji'ah yang berkata bahwa seorang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka imannya sempurna. Berbuat dosa apapun tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena Allah ghafurur rahim. Kata mereka, bukankah ada dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Allah menjanjikan ampunan bagi mukminin, Allah menjanjikan ampunan bagi muslimin, Allah afuun, maha pemaaf, Allah arhamur rahimin, Allah maha rahmat, maha kasih, Allah SWT maha penyayang. Dan bukankah Rasulullah SAW berkata dalam hadis dalam Sahih Muslim tentang seseorang yang berkata kepada anak turunannya, kalau saya mati, bakar saya dan abunya kamu tebarkan di daratan dan di lautan. Ketika dibangkitkan oleh Allah SWT ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kok minta dibakar sampai jadi abu, kemudian ditebarkan sebagian di daratan, sebagian di lautan? Ya Rab, aku takut. Kalau sampai engkau bangkitkan aku, kemudian aku diazab dalam neraka. Kemudian Allah ampuni dia karena rasa takutnya pada Allah dan diampuni seluruh dosanya. Qul inna a'udzubillahi, orang yang hampir enggak pernah berbuat baik. Lam ya'mal khairan qat. Kemudian mereka berdalil dengan hadis yang seperti ini, hadis sahih. Berarti yang penting dia muslim, tidak akan diadab dan tidak akan masuk neraka abadan. Maka kita bertanya kepada mereka, wahai murjiah, bagaimana dengan ayat Allah yang menyatakan tentang pemakan harta anak yatim, yang Allah katakan wasayaslauna sa'ira, mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Allah ancam dengan ancaman. Khonibina azakumullah. Maka mereka murji'ah berpegang dengan ayat-ayat yang bersifat janji-janji baik tadi, janji ampunan, janji maaf, janji dari Allah Ta'ala, kebaikan dipegang, ancaman-ancaman mereka tidak pegang. Akhirnya membenturkan dalil yang ini dengan dalil yang itu. Demikian pula masih banyak lagi ayat-ayat yang bersifat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waradal wa'id li akil riba. Datang pula ancaman untuk pemakan riba. Allah ancam bahwa mereka akan dibangkitkan nanti seperti orang yang kesurupan. Dan akan diadab juga dengan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Walissariq juga diancam dengan ancaman-ancaman. Peminum khamr diancam dengan ancaman-ancaman adab. Waluqubat fid dunya, bahkan dengan balasan-balasan di dunia. Ala hadhil ma'asi, atas kemaksiatan-kemaksiatannya. Wa ma'a dhalika 'indaha ula'il murji'ah la yanqus imanuh. Bersama dengan sekian banyaknya ancaman terhadap orang yang bermaksiat, murji'ah tetap berkata bahwa iman seseorang tidak berkurang. Iman seseorang tetap sempurna walaupun berbuat maksiat. Wa inda qulatihim, dan bagi mereka yang ekstrim dari murji'ah, berkata yadkhulul jannah wa la yadkhulun nar, akan masuk surga dan enggak akan masuk neraka. Wala yamassuhu, dan tidak menyentuh api neraka sama sekali. Astagfirullah. Padahal ancaman sedemikian banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, kata Allah. Siapa yang membunuh jiwa dengan sengaja, seorang mukmin, maka tempatnya, balasannya adalah jahannam, kata Allah. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman yang seperti itu. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah nara jahannam, neraka jahannam. Ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang diancam dengan ancaman-ancaman seperti itu dikatakan mukmin kamilul iman, beriman dengan sempurna imannya? Wal khawarij sebaliknya. Kaum khawarij bertentangan ekstrimnya dengan murji'ah. Murji'ah ekstrim ke sana, khawarij ekstrim ke sini. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan ayat-ayat ancaman saja, tidak berpegang dengan ayat-ayat yang bersifat janji-janji baik dari Allah, janji ampunan, janji maaf dari Allah bagi orang Islam mukminin. Yang dilihat oleh mereka hanya ayat-ayat ancaman tadi. Faman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat maka tempatnya dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Berarti seorang yang bermaksiat kekal dalam neraka selama-lamanya. Khonibidina azakumullah, lihat. Kalau engkau katakan setiap orang yang bermaksiat diazab kekal dalam neraka, terus di mana ayat-ayat ghafurur rahim? Di mana sifat Allah afuun ghafur, maha pemaaf? Seakan-akan tidak ada ayat-ayat itu. Lihat, khawarij membenturkan ayat wa'id dengan ayat wa'ad. Sedangkan murji'ah memakai ayat wa'ad, kemudian jadi bertentangan dengan ayat wa'id. Khawarij selalu yang dibaca ayat-ayat ancaman saja. Adapun ayat-ayat yang mengkhabarkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman, tidak pernah mereka gubris. Tidak pernah mereka baca. Tidak mereka pedulikan. Ala naqid min dhalik. Berarti khawarij berlawanan dengan murji'ah. Falawirtakaba kabiratan wahidatan walam yatub minha fa innahu ilan nar khalidan mukhalladan fiha. Kata mereka, siapa yang berbuat dosa besar satu saja dosa dan tidak bertaubat daripadanya, maka dia dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini khawarij. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa yang membunuh, maka tempatnya dalam neraka selama-lamanya. Maka jahannam. Qul inna a'udzubikumullah. Di mana ahlu sunnah? Di antara keduanya. Karena ahlu sunnah berpegang dengan ayat-ayat wa'ad dan ayat-ayat wa'id. Sehingga mereka benar-benar berpegang dengan al-haq baina dhalalatain. Al-haq baina dhalalatain. Kebenaran di antara dua kesesatan. Kebenaran di antara dua ekstrim yang ke kanan dan ke kiri. Ahlus sunnah bi khilafiha ula wa ulaik. Ahlus sunnah berbeda dengan yang ini, berbeda dengan yang itu. Adapun ahlus sunnah al-'asi tahta masyiatillah. Orang yang bermaksiat itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di bawah kehendak Allah? Karena mereka terancam dengan ancaman-ancaman. Adapun khawarij dan mu'tazilah mengira bahwa ancaman itu seperti janji. Harus ditepati. Barang siapa yang berbuat begini maka tempatnya jahannam. Maka Allah harus tepati janji ini. Karena ancaman itu kata mereka adalah janji. Kebaikan-kebaikan itu janji baik, ancaman-ancaman janji buruk, maka harus Allah tepati. Ini kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Sebab al-wa'ad dengan wa'id tidak bisa dikiaskan, enggak bisa disamakan. Kalau tidak menepati janji-janji yang baik, itu sifat jelek yang tidak mungkin bagi Allah. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah enggak akan menyelisihi janji. Menyelisihi janji adalah sifat yang jelek yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah untuk memiliki sifat menyelisihi janji. Enggak mungkin. Maka janji-janji baik pasti, pasti, pasti ditepati. Tetapi kalau ancaman tidak ditepati, itu bukan ingkar janji. Itu namanya pemaaf. Afuun. Itu namanya ghafur, maha pengampun, maha penyayang. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang berdosa kalau diancam dengan ancaman, ancaman, ancaman, maka keputusannya di tangan Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Terserah Allah. Apakah Allah akan menerapkan apa yang Allah ancamkan atau Allah maafkan. Ahlus sunnah. Tengah-tengah. Maka pendosa-pendosa kita doakan dalam sholat kita ketika menyolatkan jenazah mereka. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan. Selama mereka masih muslim tidak kafir, doakan. Karena masih ada kemungkinan diampuni. Masih ada kemungkinan diampuni. Tapi mereka diancam. Naam. Orang yang berdosa diancam dengan ancaman-ancaman. Tetapi masih ada harapan dimaafkan karena Allah memiliki sifat ghafurur rahim. Sehingga Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendaknya atau bagi siapa yang dikehendakinya. Asyahid yang menjadi bukti pada ayat ini adalah kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki atau bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti siapa yang Allah kehendaki Allah bisa ampuni kalau selain syirik. Zina bukan syirik, membunuh bukan syirik, bagaimana bunuh diri bukan syirik. Banyak orang yang bertanya bagaimana hukumnya bunuh diri, karena di dalam hadis yang mengancam orang yang bunuh diri dikatakan siapa yang membunuh diri dengan sesuatu maka dia akan diadab dengan sesuatu itu khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Maka dikira bunuh diri itu kekal dalam neraka. seperti orang kafir. Qul inna a'udzubikumullah, jawabannya sama dengan yang tadi. Semua hadis-hadis ancaman diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah kurangi atau Allah maafkan. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kalau masih ada harapan diampuni, berarti masih boleh disolatkan. Kalau masih ada harapan diampuni, berarti boleh didoakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu, ilakhirihi. Qala syaikh, hafizahullahu ta'ala, maka ahlu sunnah dengan ayat ini, menganggap bahwa semua dosa ma'ada dzalik, selain syirik, ma'ada syirik, yaghfiruhullah tabaraka wa ta'ala, akan bisa diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza wa'dun min Allah, ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famurtakibil kabira lahu 'inda Allahi wa'd, maka para pendosa-pendosa ini memiliki apa yang Allah janjikan. Artinya masih Allah berikan kesempatan. Insya'a afa anhu, kalau Allah kehendaki, Allah bisa maafkan dia. An yaghfir lahu dhanbahu qabla al-'adab aw ba'dahu, Allah bisa jadi memaafkan mereka. Mungkin dimaafkan sebelum diazab, mungkin dimaafkan setelah diazab, atau mungkin dimaafkan di tengah-tengah azab. Kalau dimaafkan sebelum diazab, seperti hadis bitaqah. Yunshar lahu tis'atan wa tis'ina sijillat, dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar, satu lembarnya sejauh mata memandang, semuanya catatan dosa. 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan pada hamba tadi, apakah kau ingkari daripadanya sesuatu? Hamba tadi sudah putus asa, menyatakan, lah ya Rab, tidak ya Rab, aku tidak ingkari sedikit pun. Apakah halaka min hasanah, apakah kau punya kebaikan? Dia juga putus asa dan berkata, tidak ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Kata Allah, bal innalaka hasanah, bahkan engkau memiliki hasanah. Maka dikeluarkan catatannya, catatan kebaikan. Ternyata satu kartu kecil. Maka hamba yang putus asa tadi berkata, ya Rab, ma hadihil bitaqah, ma hadihis sijillat, ya Rab, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar yang kullu sijillin muddal basar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Dikatakan, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Ditimbang antara kartu tadi yang bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ternyata ketika ditimbang, malat bihinna la ilaha illallah, ternyata tashat sijillat, tashat artinya ringan, thaqulatil bitaqah wa tashat sijillat, lebih berat kartu tadi dan kemudian 99 lembar ini, ringan. Maka diampuni dosanya dan kemudian dimasukkan dalam jannah. Ini khodib bin na'azakumullah, yang mereka murji'ah hanya pakai hadis yang ini saja, berarti dosa seberapa pun akan diampuni. Lah kalau kamu mengatakan seperti itu, terus lantas ancaman ini buat apa? Ancaman sekian banyaknya buat apa? Itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah kehendaki mengazab mereka, kan begitu. Maka jangan pastikan mukmin kabilul iman, tidak. Ahlu sunnah berkata imannya berkurang dengan dosa. Semakin banyak dosanya, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Maka kadar beratnya tauhid, la ilaha illallah, kadar beratnya iman berkurang, berkurang, berkurang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah jelas bahwa seluruh muslimin punya kartu itu. Kartu la ilaha illallah, punya. Tetapi kata beliau, tidak sama beratnya. Wahai murji'ah, tidak sama beratnya. Jangan kamu kira kalian punya la ilaha illallah, kemudian dosanya akan ringan seperti 99 lembar catatan dosa tadi dalam hadis tadi. Tidak. Tidak semuanya seberat itu. Ada yang karena na'udzubillah sangat lemahnya iman dia, meremehkan dosa dengan enteng, tidak takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, enggak takut dengan ancaman-ancaman, akhirnya tidak ada beratnya sama sekali atau sangat ringannya kalimat la ilaha Allah, maka iman dengan berbagai macam dosa berkurang sesuai dengan besar kecilnya dosa, sesuai dengan kadar dosanya akan semakin berkurang, tidak tetap sama sempurna seperti kata Murji'ah. Maka ahlu sunnah menyatakan bahwa dosa-dosa tadi terancam. Diazab atau tidak diazab? Terancam. Terancam itu kan belum tentu. Terancam dengan ancaman azab. Tetapi wallahu ta'ala alam. Kembali kepada Allah. Kalau Allah ingin memaafkan, Allah ghafurur rahim. Kalau Allah ingin mengazab, Allah maha adil. Allah akan mengazab dengan keadilannya. Dan kadang Allah memaafkannya karena Allah maha pemaaf. Kadang Allah mengampuninya karena Allah ghafurur rahim. Wadhalika raji'un ila masyiatillah. Makin demikian kembalinya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a a'adzabahu biqadri dan bihi. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab dia sesuai dengan kadarnya. Thumma akhrajahu minan nar, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Wa in syaa'a 'afa 'anhu, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia ra'san langsung, bi fadlihi dengan fadilah dari Allah, wa rahmatihi dengan rahmatnya, wa karami dengan pemberiannya. Tetapi jangan lupa, katsir wa katsir min ahli al-kaba'ir yadkhuluna an-nar, banyak sekali orang-orang yang berdosa masuk neraka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Jangan menganggap enteng dosa. Nanti juga diampuni oleh Allah. Hati-hati. Kita harus memiliki khaufun waraja. Rasa takut dan rasa harap. Kesir wa kesir min ahlil kabair. Kata Syekh Rabi hafizahullah. Banyak sekali para pendosa-pendosa yang masuk neraka. Yang azab. Yadkhulun nar aqwamun. Sekian banyak kaum-kaum dimasukkan dalam neraka. Diazab. Kemudian mereka diselamatkan. Dengan syafaat. Dari para pemberi syafaat. Fayukhrajuna faujan fauja. Maka dikeluarkanlah dari neraka sebagian-sebagian. Sekelompok-sekelompok. Yakhrajuna afwajan hatta tunaffad asyafaat. Kulluha, hingga diterapkan semua syafaat. Syafaatnya para anbiya, syafaatnya para syuhada, syafaatnya anak-anak pada orang tuanya, syafaat orang-orang saleh, semua syafaat selesai. Fayaqulullah, maka Allah berfirman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari rahimahumullah. Allah berfirman, syafaatil malaikatu wa syafa'a an-nabiyyun wa syafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Malaikat-malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman telah memberikan syafaat, maka tinggallah arhamur rahimin, tinggal Allah yang maha rahman, yang maha pengasih penyayang. Fa yaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan genggamannya dari api neraka sekelompok manusia. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Allah keluarkan dari neraka orang-orang yang tidak beramal kebaikan sedikit pun. Kama warada fil ahadits sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Khana bin a'azakum Allah. Tetapi jangan kita seperti Yahudi yang berkata kita enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat, kemudian mengentengkan dosa-dosa. Dikhawatirkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang seperti ini dengan mengentengkan dosa-dosa, dia terjatuh dalam dosa yang lebih besar dalam bentuk perbuatan dosa yang di hatinya. Apa itu? Al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah itu dosa tersendiri, lebih besar dari dosa yang dikerjakannya. Dia berbuat satu dosa, dua dosa, tiga dosa. Ternyata dosa yang terbesar adalah keyakinan dalam hatinya yang ternyata dia tidak punya rasa takut pada Allah. Itu dosa besar. Al-amnu min makrillah. Karena ada tiga dosa besar. Yang paling besar. Yang pertama kesyirikan. Yang kedua merasa aman, tidak takut dari azab Allah. Dan yang ketiga putus asa dari rahmat Allah SWT. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang dhal, yang sesat. Qul inna a'udzukum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka yang merasa aman dari azab Allah berarti dia tidak punya rasa takut pada Allah, dan itu adalah dosa besar yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan dari dosa-dosa. Itu dikhawatirkan. Karena dia terus berdosa, berdosa, berdosa sampai kemudian hilang rasa takut pada Allah SWT. Berkata musannif, kita ulangi kembali matannya. Waya'taqidu ahlus sunnati annal mu'min wa in adnaba dhunuban katira saghair kanat aw kaba'ir fa innahu la yukaffar biha. Ahlus sunnah berkeyakinan, para imam-imam ahlus sunnah, para ashabul hadis berkeyakinan bahwa seorang muslim yang berdosa, walaupun banyak dosanya, walaupun dosa besar, dosa kecil ataupun dosa besar, maka tidak dikafirkan. Wala yakhruj biha minal iman. Dia tidak keluar dari keimanan. Mengapa demikian? Apa dalilnya? Yang tadi dalilnya. Bahwa Allah SWT menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti dia berbuat dosa apapun masih mungkin diampuni. Kalau masih mungkin diampuni artinya apa? Masih muslim. Masih boleh kita doakan dengan ghafarallahu lahu, atau kita doakan Allahumma ghfir lahu, kita salatkan jenazahnya. Masih boleh. Karena dia masih dalam keadaan memiliki kemungkinan diampuni yang selain syirik akbar. Khilafan lil khawarij, berarti berbeda dengan khawarij. Fa innahu yukaffar biha indahum, karena mereka menganggap orang yang berdosa dengan dosa besar dikafirkan, keluar dari iman. Bahkan sebagian mereka menyatakan dosa kecil juga kafir, keluar dari Islam. Berbeda ahlu sunnah dengan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah menganggap pendosa-pendosa kekal dalam neraka walaupun mereka tidak mengkafirkannya atau tidak menamakannya kafir. Karena Mu'tazilah menamakan para pendosa tadi bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Kata mereka ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir, di tengah-tengah. Bagaimana di akhirat nanti wahai Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah finnari khalidina fiha, mereka dalam neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Wa 'inda ahli sunnah la yukaffar biha. Adapun ahli sunnah tidak mengkafirkan. Ini qul ibn a'azakumullah qul muslimin yang saya hormati. Mu'tazilah dan khawarij mengajarkan satu kesesatan yang menjadi bibit-bibit terorisme. Yang menjadi dasar munculnya terorisme. Karena menyatakan berbuat dosa kafir, halal darahnya. Maka mereka akan menghalalkan darahnya dan kemudian membunuh mereka, membantai mereka, memerangi mereka, memerangi kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, tetapi mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin, tidak menghalalkan darah mereka, tidak menyatakan halal harta mereka. Karena fi na'azakumullah. Oleh karena itu, mereka yang katanya para mujahid-mujahid dalam tanda petik, bukan hakiki, kok bisanya mereka merampok? Merampok pom bensin, merampok mobil taksi ketika dilihat supirnya kafir, atau perusahaannya kafir, atau dianggap kafir. Kenapa? Karena mereka menganggap semuanya halal. Karena mereka semua kufar. Yang tidak kafir cuma dia dan kelompoknya. Persis seperti gurunya Said Qutb yang berkata, "Ra'aitu fi dilalil Qur'an." Aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an semua orang bergelimang kekafiran. Masjid-masjid mengumandangkan kalimat la ilaha illallah padahal di dalamnya semua orang-orang kafir. Lihat ucapannya. Dikafirkan semua manusia, semua muslimin, bahkan yang di masjid-masjid dikatakan kafir. Menara-menara masjid sudah berubah menjadi menara-menara gereja. Walaupun masih dikumandangkan azan, tetapi isinya adalah orang-orang kafir. Tidak aku lihat orang beriman, kecuali sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Masya Allah. Maksudnya mereka. Kenapa sembunyi-sembunyi? Buronan polisi. Qanibina azakumullah, polisi Mesir atau polisi di negeri lainnya. Sama saja. Selalu di seluruh tempat menjadi buronan. Kau muslimin yang terhormati. Maka ini sangat berbahaya. Kalau memang ahli sunnah pahami prinsip ini. Jangan sampai ada khawarij mengaku ahli sunnah. Jangan sampai ada khawarij disebut sebagai salafi. Jangan sampai ada khawarij dikatakan mereka adalah ahli sunnah. Salafi. Tidak, demi Allah. Mereka khawarij. Mereka bukan ahli sunnah. Tetapi mereka mengaku. Ia mengaku. Kullun yadda'i waslan bilayla. Walayla la tukiru bidak. Semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Layla. Tetapi Layla tidak mengakuinya. Bagaimana? Yang diterima ucapan Layla apa ucapan mereka? Ini khonibdina azakumullah. Syair yang ma'ruf di kalangan Arab. Karena wanita yang disukai oleh semua orang, maka semua mengaku punya hubungan. Kullun yadda'i waslan bilayla. Walayla la tukirru bidak. Sedangkan Layla tidak mengakuinya. Apakah diterima? Ya tidak diterima. Ya cuma ngaku-ngaku. Sekarang ini barakallahu fikum. Kullun yadda'i ahlas sunnah. Kullun yadda'i salafiyah. Semua mengaku ahlus sunnah. Semua mengaku salafi. Bagaimana kalau ternyata tidak cocok dengan prinsip-prinsip salaf? Bagaimana kalau ternyata prinsip-prinsip salaf menolak mereka? Ini yang sedang kita bahas. Ya. Kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya. Ternyata mereka bertentangan dengan ini. Ya. Penguasa, kafir, taghut. Kenapa? Ya. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, apa hukumnya tidak berhukum dengan hukum Allah? Kamu berbuat dosa, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah kafir? Si fulan mencuri tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah kafir? Si alan berzina berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah kafir? Sekian banyak orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah mereka kufar? Berarti yang mukmin orang yang tidak pernah berbuat dosa. Anta, kamu yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang menyelisih hukum ada sekian macam. Kalau ternyata menyelisih hukum Allah dalam masalah kesyirikan-kesyirikan akbar, maka dia kafir. Kalau menyelisihinya dalam masalah perkara-perkara dosa, ya dosa. Kalau dosa besar, ya dosa besar. Tergantung apa yang diselisihinya dari hukum-hukum Allah SWT. Menghukum seseorang. Zina. Yang harusnya misalnya dicambuk. Kalau belum muhsan. Dirajam kalau sudah muhsan. Kemudian penguasa tidak melakukannya. Hanya menangkapnya dan dipenjara. Apa itu kafir? Dia menyelisihi hukum Allah, tapi tidak dikatakan kafir. Apalagi sudah menghukumi. Artinya sudah menentang kemaksiatan tersebut. Iya kan? Sudah ingkarun munkar. Tidak segampang itu masalah takfir. Maka kembali kepada ucapan salaf. Bahwa siapa yang berpegang dengan prinsip salaf, ini prinsip salaf. Berkata Imam Abu Utsman As-Sawbuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, bahwasanya Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa-dosa, walaupun banyak, walaupun dosa besar, kecuali kalau mereka melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang menyebabkan dia kafir. Dicontohkan oleh Syekh Rabi di sini, seperti mencerca Allah dan Rasulnya, itu kafir. Mencerca Allah kafir, mencerca Rasul kafir. Lihat kaum muslimin, apakah ada mencerca Allah dan Rasulnya? Tidak. Kenapa? Karena mereka beriman, mereka punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa mereka mencerca agama? Mereka mengaku Islam, mengaku cinta pada Allah, mengaku cinta pada Rasul. Qul inna a'udzu bika min syarri ma hurmati. Termasuk ahanal mushaf. Melecehkan mushaf. Menginjak-injak mushaf Al-Qur'an. Ini juga sama. Mengkafirkan. Atau sujud pada selain Allah. Salat untuk selain Allah. Itu juga haram. Kafir. Ini khudu minna azamullah, perkara-perkara yang mengkafirkan. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dengan hukum-hukumnya, dia mengatakan saya tidak mau hukum Allah. Mau apa? Dia kafir. Oh itu penguasa seperti itu. Kata siapa? Apakah kamu sudah menghadapi mereka? Khudu minna azamullah. Ketika kita tanyakan beberapa orang di sana, kenapa tidak menerapkan syariat Islam? Apakah kau tidak suka dengan syariat Islam? Subhanallah, jawaban pejabat ini, kalau saya tidak suka dengan Al-Quran, saya kafir Ustaz. Saya bukan tidak suka, tapi kalau diterapkan sekarang akan terjadi begini, begini, begini, begini. Walaupun alasannya itu tidak kita terima, tetapi menunjukkan kalau dia masih punya iman. Walaupun alasannya klasik, belum waktunya lah, enggak tepat lah, nanti begini, nanti begitu, khawatir ini, khawatir itu. Seringkali seperti itu. Berulang-ulang sepanjang sejarah. Tetapi kalimatnya, kalau saya tidak suka dengan syariat Islam, ya saya kafir. Enggak mungkin saya benci pada syariat Islam. Berarti masih punya iman atau tidak punya iman? Punya iman. Khana bin nahazamullah kaum muslim yang sahurmati. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara kemaksiatan-kemaksiatan tidak menjadikan seseorang jadi kafir. Dosa-dosa walaupun besar tidak jadi kafir. Kalau tidak jadi kafir, maka penguasa yang masih salat, masih puasa, masih haji, masih beribadah pada Allah, kita tahu, kita lihat dalam zahirnya, urusan batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hukumi muslim dan kita perlakukan sebagai muslim. Alhamdulillah. Ini prinsip Ahlu Sunnah. Siapapun yang mengaku Ahlu Sunnah tetapi menentang prinsip ini, maka dia bukan Ahlu Sunnah. Hanya pengakuan-pengakuan kosong, seperti pengakuan-pengakuan para teroris. Kami menegakkan tauhid, kami menegakkan prinsip Ahlu Sunnah, kami memperjuangkan dakwah salafiyah. Kadzab. Semuanya dusta. Silakan mereka tanyakan pada masyayikh dan ulama yang sekarang ada, yang masih hidup, Ahli Sunnah, tanyakan pada mereka. Apakah mereka sepakat dengan cara-cara teror yang dilakukan oleh mereka? Tidak ada satu pun yang sepakat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' tabi'it tabi'in, dan ijma' pula para ulama Ahli Sunnah hari ini. Maka bersama siapakah mereka para khawarij? Bersama siapakah mereka para teroris? Bersama siapa? Ahli sunnah yang mana? Ini khunulina azakumullah. Demikianlah keadaan mereka yang selalu membuat kepalsuan-kepalsuan, membuat kedustaan-kedustaan, akhirnya membuat bingung kaum muslimin. Membuat salah paham kaum muslimin. Bahkan sebagian mereka terbawa bahwa ini teroris-teroris ini semuanya Wahabi. Padahal Syekh sendiri Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan dengan kalimat yang hampir sama dengan ini, yaitu dengan kalimat tidak, Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa walaupun dosa besar. Alhamdulillah dalam perkara ini semua sepakat para ulama Ahlu Sunnah. Sallallahu taufiq wal afiyah. Sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.